Radio Muslim Yogyakarta memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi yang mulia ini Allah mudahkan langkah kita semuanya menuju ke masjid Allah Subhanahu wa ta'ala, ke salah satu taman di antara taman-taman surga, di mana seorang yang mendatanginya maka akan dimudahkan jalannya menuju surga. An salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh satu jalan untuk sampai kepada ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita untuk istiqamah di dalam majlis-majlis ilmu, meraih ilmu yang bermanfaat dan dimudahkan untuk mengamalkannya bersungguh-sungguh, istiqamah di atas ilmu dan amal. Saudari-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita di pagi yang berbahagia ini akan membahas tentang iddah pada wanita yang ditinggal wafat suaminya atau berpisah dengan suaminya, talak dengan suaminya. Namun ada beberapa pembahasan sebelumnya yang kita ingin selesaikan sebelum memasuki pembahasan hal-hal yang terkait dengan iddah. Saudari-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu poin yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahallahu taala, jika seorang wanita mendapatkan suaminya sudah tidak ingin bersamanya. Seorang istri mendapati suaminya sudah tidak ingin bersama dengan istrinya, padahal sang istri masih ingin bersama dengan suaminya, maka bagaimana Islam menghadapi masalah yang demikian? Di dalam surat An-Nisa ayat 128 Allah berfirman, wa in imra'atun khafat min ba'liha nusuzan aw i'radan fala junaha 'alayhima an yusliha bainahuma sulha wa sulhu khair Jika seorang wanita mendapati suaminya, jika seorang wanita mendapati suaminya yang sudah tidak ingin bersama dengan istrinya, maka hendaknya ada islah di antara keduanya. Hendaknya ada yang mendamaikan di antara keduanya. Wasulhu khair, dan perdamaian itu baik. Saudari-saudariku yang dirahmati Allah, Al-Imam Ibnu Katsir rahimallahu taala beliau menyebutkan, jika seorang wanita mendapati suaminya lari darinya atau berpaling darinya, maka boleh seorang istri untuk menggugurkan haknya atau menggugurkan sebagian haknya, seperti nafkah, seperti pakaian, ataupun bermalam bagi seorang suami yang memiliki lebih dari satu istri. Maka seorang istri boleh untuk menggugurkan haknya atau sebagian haknya. Saudari-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sisi yang lain, suami yang demikian ya, maka berhak pula untuk menerima apa yang ditawarkan dari istrinya. Tidak mengapa seorang istri untuk menggugurkan sebagian haknya. Demikian sebaliknya, tidak mengapa seorang suami untuk menerima tawaran dari istrinya beberapa hak yang digugurkan oleh istrinya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan tadi, fala junaha alaihima an yusliha bainahuma sulha. Tidak mengapa antara suami dan istri untuk mengadakan islah di antara keduanya. Wasulhu khair, tafsirnya adalah khairun minal firaq. Di mana islah, damai antara suami dan istri itu lebih baik. Artinya damai adalah tetap dalam keadaan bersama. Ya, suami istri tetap berstatus sebagai suami istri yang masing-masing menjalankan kewajibannya, walaupun sebagian hak sudah digugurkan dari suami tersebut. Saudari-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini hukum Allah Subhanahu wa taala dan dicontohkan oleh Syekh Shalih Fauzan adalah kisahnya Saudah bintu Zam'ah radhiyallahu anha, ibunda kaum mukminin, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Saudah bintu Zam'ah radhiyallahu anha. Tatkala Saudah sudah tua ya radhiyallahu anha, beliau sudah sangat tua, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkeinginan untuk menceraikan istrinya, Saudah bintu Zam'ah radhiyallahu anha. Maka kemudian terjadilah islah, didamaikan antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan istrinya, terjadi musalahah, sehingga Saudah bintu Zam'ah berkeinginan untuk memberikan sebagian haknya. Di antaranya diberikan harinya, hari bermalamnya Rasulullah SAW di Saudah itu diberikan untuk Aisyah radhiyallahu anha. Ya, dengan catatan Rasulullah SAW tetap mempertahankan Saudah bintu Zam'ah bersama dengan Nabi, tetap menjadi istri Nabi SAW. Dan ini diterima oleh Nabi SAW, sehingga beliau sallallahu alaihi wasallam pun tidak jadi untuk menceraikan istrinya, Saudah bintu Zam'ah radhiyallahu taala anha. Saudari-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini hikmah di dalam Islam. Betapa mulianya syariat di dalam Islam. Ada keadaan di mana seorang istri ingin tetap bersama dengan suaminya, tidak bisa berpisah dengan suaminya, tapi ternyata keadaan suami berbeda. Suami tidak mau lagi bersama dengan istrinya. Ya, maka ada islah, ada perdamaian antara keduanya, di mana istri boleh untuk menggugurkan sebagian dari haknya, akan tetapi dengan catatan bahwa suami tetap bersama dengan istri tersebut. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, bisa dilihat penjelasannya dalam tafsir Ibnu Katsir jilid yang kedua halaman 406. Catatan yang kedua yang disebutkan oleh Syekh Saleh Al-Fauzan hafizallahu taala, di mana keadaan sebaliknya, seorang wanita yang benci kepada suaminya, ya, seorang istri yang benci kepada suaminya dan tidak ingin tinggal bersama dengan suaminya. Bagaimana solusi di dalam Islam? Dalam surat Al-Baqarah ayat 229. Fa in khiftum alla yuqima hududallah fala junaha alaihima fi maftadat bih. Dan jika kalian khawatir keduanya tidak mampu menjalankan syariat Allah, batasan-batasan Allah, maka tidak mengapa atas keduanya untuk saling menerima fi maftadat bih, ya, untuk menerima tebusan, ya, atau iftida. Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsirnya, di mana suami dan istri yang sudah tidak bisa dipertahankan untuk bersama, demikian juga seorang wanita, seorang istri sudah tidak mampu lagi menjalankan kewajibannya kepada suami tersebut, bahkan istri benci kepada suaminya dan tidak mampu untuk menjalankan kehidupan berumah tangga yang seharusnya, maka boleh seorang wanita, seorang istri untuk menebus, memberikan tebusan kepada suaminya, sehingga kemudian suami pun menceraikan istrinya. Dan ini yang disebut dengan khulu. Ini yang disebut dengan khulu. Seorang istri memberikan atau mengembalikan mahar yang telah diberikan dulu dari suaminya, seorang istri mengembalikan kepada suaminya mahar tersebut, dan seorang suami boleh menerima, mengambil mahar yang dikembalikan tersebut, dan kemudian suami menceraikan istrinya. Ini yang disebut dengan khulu, ya. Disebut dengan khulu, yaitu seorang istri meminta kepada suaminya untuk menceraikan. Saudari-saudari yang dirahmati Allah, catatan yang tadi dijelaskan oleh Ibnu Katsir, di mana suami dan istri yang sudah tidak bisa akur, tidak bisa baik, dalam keadaan istri sudah tidak mampu melaksanakan kewajiban-kewajibannya, istri dalam keadaan begitu benci kepada suaminya, maka dalam keadaan demikian berpisah itu lebih baik. Tapi ternyata di satu sisi suami tidak ingin berpisah, ya, ini keadaan istri. Sedangkan keadaan suami, suami tidak mau berpisah, maka boleh dalam keadaan demikian seorang istri untuk mengajukan khulu, untuk mengajukan tebusan, yaitu mengembalikan mahar yang dulu pernah dibayarkan suami kepadanya, dikembalikan, dan suami boleh menerima sebagai ganti dari keinginan suami untuk tetap bersama dengan istri, tapi ternyata istri sudah tidak mampu melaksanakan kewajibannya, ya, di mana tetap bersama dengan suami itu dosanya lebih banyak daripada kebaikannya, sehingga harus berpisah. Maka keadaan yang demikian, solusi di dalam Islam adalah dengan cara khulu. Ya, istri membayarkan maharnya dan suami berhak untuk menerimanya, kemudian suami pun menceraikan istrinya. Saudari-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, catatan yang ketiga menjelaskan dari catatan yang kedua, bagaimana jika seorang wanita, seorang istri meminta cerai dari suaminya tanpa udur. Pembahasan khulu' tadi ada udur, ya, di mana istri memang tidak mampu lagi menjalankan kewajiban, yang sudah tidak mampu lagi bersama dengan suaminya, tidak suka dengan suaminya, dipaksa pun tidak bisa bersama dengan suaminya, memang harus berpisah dengan suaminya, boleh dengan khulu'. Ini keadaan tentu mendesak, keadaan yang sangat darurat, maka boleh meminta pisah dari suaminya. Tetapi di sana ada dalil yang mengancam wanita, mengancam istri tatkala meminta cerai padahal tidak ada alasan yang syar'i, tidak ada udzur yang syar'i. Dari hadis Tauban radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha talaqaha min ghairi ba'sin min ghairi ma ba'sin fa haramun 'alaiha raihatul jannah. Seorang wanita yang meminta suaminya untuk menceraikannya tanpa ada sebab, tanpa ada udzur, maka haram baginya bau surga. Maka haram baginya bau surga. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi, dan hadis ini dihasankan oleh Ibnu Hibban di dalam Sahih Ibnu Hibban. Saudari-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perhatikan di sini ada keadaan di mana seorang wanita ya begitu saja meminta cerai dari suaminya. Mungkin ada sesuatu yang dia inginkan, mungkin ingin meninggalkan suaminya, sudah tidak ingin bersama dengan suaminya, tetapi tidak ada alasan, tidak ada udzur, tidak ada sebab yang benar-benar syar'i sehingga mengharuskan untuk berpisah. Maka seorang wanita yang meminta cerai, faharamun 'alaiha raihatul jannah, haram baginya bau surga. Ya, di mana bau surga tercium dari jarak yang sangat jauh, sekian dan sekian, kata Nabi. Ya, ia pun jauh dari surga, mencium saja tidak, apalagi masuk ke dalam surga. Ya, ini ancaman seorang wanita yang meminta cerai dari suaminya tanpa udzur yang syar'i. Di mana cerai abghadul halal ilallah, disifati bahwa cerai itu halal yang dibenci oleh Allah, atau halal yang paling dibenci oleh Allah. Ya, berkaitan dengan hadis ini, ya ini ucapan saja, bukan hadis ya. Di mana halal itu bertingkat-tingkat. Yang namanya halal itu bertingkat-tingkat. Ada yang tingkatan di atas, ada yang halal tetapi tingkatan paling bawah. Ya, maka ini talak sesuatu yang memang boleh tatkala ada hajat untuk talak, untuk bercerai. Tetapi itu suatu halal yang dibenci, halal yang paling bawah tingkatannya. Maka tidak boleh mengambil jalan talak, jalan cerai tanpa ada perkara yang mendesak padanya. Saudari-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di mana hikmah dari bercerai tatkala memang dalam keadaan seorang istri sudah tidak mampu lagi bersama dengan suaminya, atau sebaliknya seorang suami memang sudah tidak mau untuk mempertahankan bersama dengan istrinya karena satu sebab yang besar, maka di sini Islam memberikan jalan adanya perceraian. Dalam surat Al-Baqarah ayat 229 Allah berfirman, fa imsakun bima'rufin aw tasrihun bi ihsan. Seorang suami hendaknya mempertahankan istrinya bima'ruf, dengan cara yang baik. Hendaknya bermuamalah dengan cara yang baik, berperilaku yang baik kepada istrinya. Aw tasrihun bi ihsan, atau dalam keadaan memang ya tidak mampu lagi untuk dipertahankan keluarga tersebut, fa tasrihun bi ihsan, maka silakan istri dipisahkan tetapi dengan cara yang baik. Ya, dipertahankan, tetap berkumpul di mana masing-masing melaksanakan kewajibannya, masing-masing menjunjung tinggi kewajibannya. Atau jalan yang kedua yaitu harus berpisah, tapi tasrihun bi ihsan, berpisah dengan cara yang baik, dengan cara ihsan. Demikian pula dalam surat Al-Baqarah 226 dan 227, lilladina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhurin fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim wa in azamu talaq fa innallaha sami'un alim. Dan bagi para suami yang mengilak istri-istrinya, ada hukum yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 226 yang disebut dengan ilak, Ila, ila adalah seorang suami yang bersumpah untuk tidak berzina, untuk tidak bersetubuh dengan istrinya. Ya, dalam keadaan suami ingin masih ingin tetap bersama dengan istrinya, tidak ingin menceraikan istrinya, tetapi dia bersumpah tidak akan berhubungan intim dengan istrinya. Ini namanya ila. Ya, disebut dengan ila. Maka hukum di dalam Islam diberikan kesempatan 4 bulan. Diberikan kesempatan 4 bulan bagi suami yang bersumpah untuk tidak berkumpul dengan istrinya, tidak berhubungan intim dengan istrinya, maka diberikan kesempatan arba'ati ashhurin, 4 bulan. Dalam waktu 4 bulan, jika ternyata ia kembali, ia kemudian berhubungan intim dengan istrinya, zima dengan istrinya, maka ia berkewajiban untuk mengerjakan kafarah yamin, tebusan dari ucapan sumpah, tebusan seorang yang membatalkan sumpah. Ya, karena ini dalam masa ila, ini masih status suami istri. Maka seorang suami ketika kembali, cukup dengan kembali rujuk, ya, berhubungan dengan istrinya, tetapi ia berkewajiban untuk membayar kafarah sumpah karena sudah bersumpah. Tapi ternyata jika itu lebih dari 4 bulan, ternyata dibiarkan begitu saja, maka di sini ada keharusan tasrihun bi ihsan, kewajiban suami untuk menceraikan istrinya. Karena 4 bulan tidak rujuk, tidak kembali dari ila. Setelah 4 bulan, maka seorang suami tidak boleh menyia-nyiakan istrinya, menggantungkan istrinya status sebagai seorang istri, tapi ternyata tidak mendapatkan hak sebagai seorang istri, di mana suami tidak mau berkumpul dengannya. Maka suami berkewajiban untuk menceraikan istrinya. Bahkan kalau tidak menceraikan, pemerintah, sang hakim berhak untuk memaksa suami tersebut menceraikan istrinya. Sudah sampai pada pengadilan, di mana hakim berhak untuk memaksa suami tersebut untuk menceraikan istrinya. Saudari-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini beberapa poin yang disebutkan sebelum kita masuk dalam pembahasan iddah, apa yang menjadi tema kita pada pertemuan kali ini. Saudari-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala akad pernikahan berakhir, apakah itu dengan wafatnya suami atau dengan perceraian, dengan talak, ya, maka ada beberapa hukum yang perlu kita ketahui bersama, di mana seorang wanita yang masuk pada masa tersebut ditinggal wafat suaminya atau sudah terjadi perceraian bersama dengan suaminya, maka ia pun menunggu waktu yang disebut dengan masa iddah, masa menunggu, di mana istri atau mantan istri ia tidak boleh untuk menikah selama waktu penantian tersebut. Ini yang disebut dengan masa iddah. Hikmahnya, di mana kemuliaan pernikahan, sakral dan sucinya pernikahan, maka itu ditunjukkan pula dengan masa penantian tersebut, masa iddah tersebut. Ya, di mana yang sebelumnya haram, kemudian seorang laki-laki menikahi seorang wanita, wali menikahkannya, dan si laki-laki tersebut kemudian menerima pernikahannya menjadi pasangan suami istri, yang mana sebelumnya haram, setelahnya bahkan menjadi halal, bahkan menjadi perkara yang mendatangkan pahala, maka ini sangat suci, sangat sakral. Ternyata terjadi perpisahan sehingga seorang wanita, seorang istri masuk di masa iddah, maka harus ada waktu menanti. Disinilah hikmahnya untuk menunjukkan betapa agungnya pernikahan, sehingga di situ harus ada waktu untuk menanti. Yang kedua, hikmah yang kedua, agar seorang istri terbebas rahimnya dari janin. Ya, seorang istri benar-benar rahimnya bersih, terbebas dari janin. Maka penantian tersebut untuk memastikan bahwa di dalam perut seorang istri ya, seorang istri yang ditinggal suaminya dalam keadaan bersih, dalam keadaan tidak membawa janin. Ini hikmah dari menanti masa iddah. Demikian juga ya, untuk memastikan bahwa tidak ada keraguan-raguan di dalam rahim tersebut, sehingga tidak diketahui dengan jelas seandainya ada janin, apakah itu janin dari suami sebelumnya ataukah mungkin janin dari suami yang baru. Seandainya selesai dari perceraian langsung menikah kemudian hamil, maka ini sangat menyulitkan. Ini anak siapa, suami sebelumnya atau suami setelahnya? Maka di situ ada masa iddah, masa menunggu untuk memastikan bahwa rahim benar-benar bersih, sehingga kalau setelah nantinya menikah maka jelas bahwa itu anak dari suami yang kedua. Saudari-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara hikmah dari masa iddah juga ya, untuk memastikan atau memuliakan hak suami. Untuk memuliakan hak suami, suaminya meninggal maka menanti masa iddahnya sebagai bentuk rasa penghormatan kepada suami yang baru saja meninggal. Demikian juga sebagai bentuk ungkapan ya, sebagai ungkapan kehilangan suami. Di mana seorang istri kehilangan suami, maka ia pun diberikan kesempatan untuk ia menenangkan diri. Mungkin ada perasaan berpisah dengan suaminya, bersedih, ya, kehilangan. Maka di sini Islam memberikan kesempatannya untuk menanti sampai selesai masa iddah, baru kemudian setelahnya menjadi seorang wanita yang diperbolehkan untuk menikah. Saudari-saudari yang dirahmati Allah, ada empat macam iddah. Macam yang pertama, iddahnya wanita yang hamil. Ya, iddahnya wanita yang hamil. Dan ini masa iddahnya sampai melahirkan. Masa iddahnya bukan dihitung berapa bulan, tetapi dihitung sampai wanita atau istri yang iddah tersebut melahirkan anaknya. Saudari-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini keadaan seorang wanita yang ada di dalam masa iddah. Apakah karena dalam keadaan masuk di dalamnya talak bain ataupun talak raj'i? Ya, talak ada dua. Talak bain itu talak selamanya. Setelah terjadi talak yang pertama, talak yang kedua, maka talak yang ketiga itu namanya talak bain, talak selamanya. Atau talak raj'i, yaitu talak yang kembali, di mana itu talak yang pertama dan kedua, suami berhak untuk kembali kepada istrinya, itu disebut dengan raj'i. Jadi dalam keadaan seorang istri ditinggal suaminya, ditinggal suaminya, apakah dalam keadaan itu posisi di talak bain maupun talak raj'i, sedangkan istri dalam keadaan hamil, maka masa iddahnya adalah sampai ia melahirkan, ya, sampai ia melahirkan. Demikian juga ditinggal wafat suaminya, di mana suaminya meninggal dalam keadaan istri hamil, maka iddahnya sampai melahirkan. Dalam surat At-Talaq ayat 4, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ulatul ahmali ajaluhunna an yadhana hamlahunna, dan para istri yang hamil maka masa iddah mereka sampai melahirkan, ya, masa iddah mereka sampai melahirkan anaknya, melahirkan janinnya. Berpindah pada iddah yang kedua, yaitu iddahnya wanita yang dicerai, wanita yang ditalak, yaitu masa iddahnya 3 quru, sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 228, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru, dan para istri mereka yang ditalak menunggu 3 quru, masa iddah mereka menunggu 3 quru. Apa itu 3 quru? Pendapat yang lebih kuat adalah salasu haidin, yaitu 3 kali haid. 3 kali haid. Seorang istri yang dicerai dalam keadaan suci, dalam keadaan tidak haid, dalam keadaan bersih, dan suami belum berkumpul dengannya, suami belum berhubungan intim dengannya, kemudian suami menjatuhkan cerai dalam keadaan suci dan suami belum bercampur dengannya, maka dikatakan 3 quru kalau sudah melewati 3 kali haid. Datang haid yang pertama bersih, ini 1. Datang haid yang kedua bersih, ini 2. Datang haid yang ketiga sampai bersih, baru kemudian selesai masa iddah. Setelah selesai dari haid yang ketiga, setelah bersih dari haid yang ketiga, suci dari haid yang ketiga, maka sudah selesailah masa iddah. Iddah seorang wanita yang diceraikan suaminya. Kemudian yang ketiga, allati la tahid laha, yaitu masa iddah seorang wanita yang belum haid. Masa iddahnya seorang wanita yang belum haid ada 2 macam. Yang belum haid adalah wanita yang masih kecil sehingga belum datang haid, belum datang bulan karena masih kecil, atau yang kedua wanita yang sudah tua sehingga terputus masa haidnya. Ya, sudah menopause, ya, sudah putus dari masa haidnya, sudah tidak haid lagi, maka ini masuk dalam iddahnya wanita yang tidak haid. Dan Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam surat At-Talaq ayat yang 4, wallati wallai ya'isna minal mahid, dan para wanita yang sudah tidak haid atau wanita yang tidak haid, in irtabtum fa iddatuhunna 3 ashhur, maka masa iddah mereka tatkala ditalak itu 3 bulan. Kalau tadi masa iddahnya itu 3 quru, ya 3 quru, sedangkan untuk ini masa iddahnya 3 bulan. Wala ilam yahidna, sama seperti wanita yang memang belum haid. Yang sudah tidak haid, yang belum haid tatkala dicerai oleh suaminya, maka masa iddahnya 3 bulan. Dihitung dari hari diceraikan oleh suaminya, dihitung selama 3 bulan. Selesai 3 bulan, maka ia sudah keluar dari masa iddah. Ya, wanita hamil itu sampai melahirkan, ya, wanita-wanita yang diceraikan suaminya di mana ia pun masih haid, ya, ini dengan 3 quru, dan wanita yang tidak haid, wanita yang sudah tidak haid itu dengan 3 bulan masa iddahnya. Kemudian yang terakhir, yang 4, yaitu seorang istri yang ditinggal wafat suaminya. Ini iddah yang 4, yaitu wanita yang ditinggal wafat suaminya. Maka masa iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Ya, beda lagi. Untuk yang ditinggal wafat suaminya itu 4 bulan tambah 10 hari. Allah jelaskan dalam surat Al-Baqarah 234, walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna 4 ashhurin wa 'ashra, dan para wanita yang ditinggal suaminya, ditinggal wafat suaminya, maka masa tunggu mereka, masa iddah mereka adalah 4 bulan 10 hari. Saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perhatikan di sini catatan dari 4 bulan 10 hari, di mana ini mencakup semua wanita yang ditinggal suaminya. Apakah seorang wanita dalam posisi, ya, dia adalah wanita yang haid, ataukah wanita yang masih kecil yang belum haid? Ya, artinya masih kecil belum haid tapi sudah menikah, ya, sudah dinikahkan. Karena dalam Islam boleh. Aisyah radhiyallahu anha menikah di umur, ya, 7 tahun atau 6 tahun. kemudian berkumpul bersama dengan Nabi di kala umur 9 tahun. Ini masih kecil, mungkin belum haid. Ya, ini dimaksud dengan wanita yang belum haid. Wanita yang sudah haid, wanita yang belum haid, atau wanita yang sudah tua, sudah putus dari haid, ditinggal suaminya, maka masa iddahnya itu 4 bulan 10 hari. Kecuali jika yang ditinggal tersebut adalah istri yang hamil, maka masa iddahnya bukan 4 bulan 10 hari, tetapi sampai melahirkan. Ya, masa iddahnya khusus yang ditinggal wafat suaminya itu sampai melahirkan. Ini kembali kepada bagian yang pertama tadi, di mana wanita yang hamil ditinggal suaminya, apakah wafat maupun cerai, maka masa iddahnya itu sampai melahirkan. Wa ulatul ahmali ajaluhunna an yadha'na hamlahunna, surat At-Talaq ayat yang keempat. Dan wanita-wanita yang hamil, maka masa iddahnya sampai ia melahirkan. Saudari-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hukum tatkala seorang wanita di masa iddah. Ya, seorang wanita di masa iddah, hukum yang pertama, wanita tidak boleh dilamar, tidak boleh dikhitbah dalam keadaan sedang di masa iddah. Ya, di mana hukumnya adalah haram. Tatkala seorang wanita di masa iddah dengan iddah yang raj'i. Ya, tadi iddah raj'i yaitu talak yang pertama maupun talak yang kedua. Seorang wanita menunggu suaminya, statusnya sebagai seorang yang bersuami. Seorang istri yang di masa iddah, di masa talak raj'i, itu dia berada di dalam status sebagai seorang istri walaupun dalam masa talak. Dia menunggu 3 quru tadi kita sebutkan, ya, 3 quru, 3 kali haid. Masih dalam waktu 3 haid ini, maka tidak boleh ada orang lain yang mengajukan lamaran, ya. Tidak boleh ada orang lain yang maju untuk melamar, baik secara terang-terangan maupun sindiran. Ya, tidak boleh mengajukan kepada wanita tersebut untuk melamarnya secara terang-terangan maupun secara sindiran. Kenapa demikian? Karena statusnya dia masih sebagai seorang istri, maka hukumnya haram. Saudari-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, jika wanita tersebut di masa iddah tetapi itu iddah raj'i. Ya, dia di masa iddah tetapi cerai yang bain, ya. Cerai yang bain setelah talak yang ketiga. Setelah dicerai yang ketiga, maka ia masuk di masa iddah, tetapi itu disebut dengan talak bain. Masa iddah bain, berbeda dengan yang pertama dan kedua tadi. Disebut dengan raj'i, ya, disebut dengan raj'i, di mana status masih sebagai seorang istri. Adapun talak yang ketiga yang disebut dengan talak bain, maka sudah pasti, ya, kalau talak yang ketiga itu sudah pasti ia bercerai dengan suaminya, walaupun tetap masih ada masa iddah, sama tetap masa iddah 3 quru, 3 kali haid. Lah, ini ada hukum yang berbeda. Untuk talak yang ketiga, talak bain, sudah masuk di masa iddah, ada lelaki yang ingin melamar, ini boleh dengan syarat sindiran, bukan terang-terangan. Boleh mengungkapkan keinginannya untuk melamar itu dengan cara sindiran, itu boleh. Tetapi kalau dengan cara terang-terangan, hukumnya tidak boleh. Ya, kalau tadi tolak yang raj'i, tolak yang kembali, 1 dan 2, dua-duanya tidak boleh. Mau dengan cara terang-terangan, mau sindiran, tidak boleh. Kenapa? Karena status masih sebagai seorang istri, ya, dan suami tinggal kembali, selesai, kembali, rujuk, selesai. Saudari-saudari yang dirahmati Allah, adapun talak yang bain demikian. Dalam surat Al-Baqarah 235, wala junaha alaikum fima arattum bihi min khitbatin nisa. Tidak mengapa wahai para lelaki untuk mengajukan keinginan lamaran dengan cara sindiran, arratum dengan cara sindiran untuk melamar wanita tersebut, ini boleh. Talak yang ketiga terjadi, status masih sebagai seorang istri dari suaminya tetapi sudah talak bain, maka menunggu tiga kali haid. Di masa menunggu tiga kali haid di sini, maka ketika ada lelaki yang ingin menyampaikan keinginan lamarannya, boleh, tetapi dengan catatan harus sindiran. Adapun terang-terangan, itu hukumnya tidak boleh. Contohnya terang-terangan, ya, ucapan uridu an atazawwajuki, ini keinginan melamar dengan terang-terangan, aku ingin menikahi kamu, ya, ucapan aku ingin menikahi kamu, ini namanya terang-terangan, ini hukumnya haram, tidak boleh, karena masih dalam masa iddah, walaupun itu cerai bain, cerai yang selamanya, cerai yang ketiga, tetap dengan terang-terangan itu tidak boleh. Kenapa? Hikmahnya agar seorang wanita tidak terburu-buru mengatakan aku sudah selesai dari masa iddah, ini hikmahnya, karena sudah tahu akan dilamar si fulan mau melamar saya, kemudian bisa jadi berbohong, bisa jadi mempercepat, ya, dengan mengatakan aku sudah selesai padahal belum selesai dari masa iddah. Maka yang seperti ini diputus dengan cara tidak boleh terang-terangan. Demikian sebaliknya, si wanita pun ketika ada lelaki yang menyampaikan keinginannya dengan cara terang-terangan, maka si wanita pun tidak boleh menerima. Yang laki-laki tidak boleh mengajukan keinginan melamarnya itu secara terang-terangan, yang wanita pun demikian tidak boleh menerima ungkapan penerimaan lamarannya pun dengan cara menerima, tidak boleh. Artinya kalau ada orang yang mengatakan aku ingin menikahi kamu, jangan dijawab. Kenapa? Karena salah. Ya, jangan dijawab. Jangan dijawab kemudian iya, aku juga ingin kamu nikahi misalnya. Ah, ini tidak boleh. Karena masih dalam masa iddah. Yang diperbolehkan adalah yang kedua, yaitu dengan cara sindiran. Dengan ucapan sindiran. Contoh sindiran yang disebutkan para ulama fikih adalah inni fi misliki laraghibun. Seorang laki-laki mengatakan kepada wanita yang di masa iddah dengan talak yang bain tadi, talak yang ketiga, seorang laki-laki mengatakan aku semisal kamu suka. Ya, aku suka semisal kamu. Ya, ini sindiran. Artinya semisal bisa dia, bisa yang lain, bisa ya yang manapun. Ini namanya sindiran. Seperti itu boleh. Ya, yang seperti itu boleh. Demikian juga si wanita boleh menjawab. Tetapi juga harus sindiran juga jawabannya. Ya, aku juga semisal kamu suka misalnya. Ini boleh. Ya, ini sindiran. Sama-sama sindiran. Ini boleh, Masya Allah ya, hukum yang luar biasa dalam Islam. Dibedakan antara tasrih, terang-terangan dengan ta'rid, dengan sindiran. Ternyata beda hukumnya. Yang sindiran boleh. Artinya kalau sindiran ternyata laki-laki tidak jadi, tidak masalah. Memang mengatakan semisal kamu, bukan kamu langsung, ya, aku ingin menikahi kamu. Ini jelas terang-terangan. Saudari-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hukum yang kedua di mana wanita yang sedang masa iddah tidak boleh menjalankan akad nikah. Ya, tidak boleh menjalankan akad nikah karena masih dalam masa iddah. Wala ta'zimu 'uqdatan nikah hatta yablughal kitabu ajalah, dalam surat Al-Baqarah 235. Dan janganlah kalian menikahkan para wanita yang sedang masa iddah sampai selesai masa iddahnya. Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan di dalam tafsirnya, para ulama bersepakat bahwa akad ketika wanita masih masa iddah hukumnya tidak sah. Ya, kesepakatan para ulama, ijma ulama, bahwa tidak sah akad pernikahan yang dikerjakan, yang dilakukan tatkala seorang wanita berada di masa iddah. Saudari-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tambahan pembahasan Ada dua faedah yang disebutkan oleh Syekh Saleh Al-Fauzan. Yang pertama, jika seorang laki-laki mentalak istrinya, ya sebelum berhubungan intim dengan istrinya, ya sebelum seorang suami yang sudah berstatus suami istri, tetapi suami belum berhubungan intim dengan istrinya, falaisa 'alaiha iddah, maka wanita yang dicerai dalam keadaan seperti ini itu tidak ada masa iddahnya. Ya, jadi akad nikah sudah selesai, belum terjadi hubungan intim suami dan istri tersebut, ternyata suami menceraikan istrinya, ya, maka setelah cerai keadaan istri pun tanpa masa iddah, langsung boleh menikah lagi. Ya, istri dalam keadaan belum disetubui oleh suaminya, ketika sudah dicerai maka ia tidak melewati masa iddah, langsung boleh menikah kembali. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Ahzab ayat 49, ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minat tsumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna famalakum 'alaihinna min iddatin ta'taddunaha. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menikahi para wanita mukminah, kemudian kalian ceraikan sebelum kalian berhubungan intim dengannya, maka tidak ada masa iddah atas wanita tersebut. Ini surat Al-Ahzab ayat 49. Ibnu Katsir menjelaskan ini perkara ijma di antara para ulama bahwa wanita yang dicerai dalam keadaan belum berkumpul dengan suaminya, belum berhubungan intim dengan suaminya, maka tidak melewati masa iddah, artinya boleh langsung menikah. Kemudian faedah yang kedua, jika seorang wanita diceraikan dalam keadaan belum berhubungan intim dengan wanita tersebut, dengan istrinya, kemudian diceraikan, ada dua keadaan tentang maharnya. Ya, ada dua keadaan tentang maharnya. Jika ternyata mahar telah disebutkan, artinya mahar telah disebutkan dan telah diserahkan, maka suami berhak untuk mendapatkan dari mahar tersebut setengahnya. Ya, suami berhak mengambil kembali maharnya setengahnya. Ya, ini dalam keadaan suami menceraikan istrinya dan istri belum, ya, disetubui, belum ada hubungan intim, kemudian cerai, maka boleh seorang suami untuk mengambil setengahnya. Dan jika ternyata sudah diserahkan, ya, ternyata bahkan belum diserahkan, kalau tadi sudah diserahkan, ya, jika itu ternyata belum diserahkan, belum disebutkan, maka dalam keadaan seperti ini seorang istri yang diceraikan itu diberikan istilah kita pesangon, ya, istilah kita pesangon, apa yang mudah seperti kiswah. Kiswah itu pakaian, ya, diberikan pakaian, diberikan apa, suatu yang menyenangkan. Tetapi si suami tidak ada kewajiban untuk membayarkan maharnya. Ya, suami tidak ada kewajiban untuk membayarkan maharnya, tetapi cukup dengan pasangan. Adapun dalam keadaan istri sudah berkumpul dengan suaminya, sudah terjadi hubungan intim dengan suaminya, maka mahar tidak boleh diambil oleh suami. Sepenuhnya mahar milik istri. Ya, sepenuhnya mahar tersebut milik istri. Kalau ternyata suami sudah berhubungan intim dengan istrinya, kemudian menceraikan walaupun belum hamil, belum punya anak, maka mahar tidak boleh diambil. Kapan boleh diambil setengah tadi? Tatkala ya sudah terlanjur menyerahkan, maka boleh diambil setengah. Kalau emas 10 gram misalnya, boleh diambil 5 gram. Ya, diambil setengahnya kalau ingin mengambil. Kalau ingin diserahkan semuanya tidak masalah, bahkan lebih baik, ya. Sedangkan kalau mahar memang belum disebutkan, belum diserahkan, ya, maka suami yang menceraikan tidak ada kewajiban untuk membayarkan mahar, tetapi ia memberikan pesangon kepada istrinya, sesuatu yang bisa menggembirakan, menyenangkan istrinya. Ini Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 236 dan 237. Saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ini hikmah kenapa boleh mengambil setengah mahar, ya, kenapa boleh untuk tidak membayarkan maharnya ketika itu belum diserahkan. Ya, ini semuanya kembali kepada penghormatan kepada seorang wanita. Ya, untuk memuliakan seorang wanita. Di mana ternyata istri dicerai. Ya, sudah dinikahi ternyata dicerai, maka salah satu bentuk memuliakan istri, ya, diberikan sesuatu yang membahagiakan. Di antaranya ini mahar. Mahar tidak diambil kembali. Kalau sudah diserahkan ternyata belum berhubungan, maka boleh mengambil setengahnya, sehingga setengah tersisa untuk mantan istrinya. Di sini hikmah tetap memuliakan, sehingga kita bisa mengambil pelajaran bahwa perceraian di dalam Islam hendaknya memang dalam keadaan sangat mendesak, memang harus berpisah. Itu pun seharusnya tetap dalam keadaan saling memuliakan, saling menghormati. Ya, tetap saling menyambung ukhuwah. Kalau itu istri dan suami, itu masih keluarga, tetap menyambung silaturahmi. Perhatikan di sini. Tidak boleh putus karena perceraian. Ya, umumnya yang tidak berilmu ketika cerai sudah berpisah untuk selamanya, tidak ada hubungan sama sekali. Ini tidak benar. Ya, di dalam Islam bahkan diperintahkan tetap baik. Memang harus berpisah. Darurat harus berpisah. Kalau dipertahankan kejelekannya lebih banyak, maka berpisah. Tetapi juga berpisah fatasrihun bi ihsan au tasrihun bi ihsan, yaitu menceraikan dengan cara yang baik, sehingga hubungan ukhuwah tetap tersambung, hubungan kekeluargaan tetap tersambung. Kalau itu masih satu rahim, satu keluarga, hubungan keluarga masih tetap baik, tidak kemudian renggang, tidak putus gara-gara perceraian. Ya, ini syariat yang sangat mulia yang kita dapatkan hanya di dalam Islam. Demikian saudari-saudari yang dirahmati Allah, kajian kita di kesempatan kali ini. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Oh ya. Masyaallah. Baik, pertanyaan yang pertama. Benarkah masa iddah sama sekali tidak boleh bertemu laki-laki lain walaupun cuma ketemu dalam momen biasa? Maksud ketemu di sini bagaimana, saudari-saudari? Masa iddah batasannya bahwa dia, kalau masa iddah, ya, dia masih berstatus sebagai seorang istri sempurna, tidak ada perbedaan, maka semuanya pun berlaku apa yang berlaku pada suami dan istri. Ketika istri ingin keluar dari rumah, maka harus izin kepada suami karena statusnya masih istri. Izin pada suami, walaupun dalam keadaan ditalak. Wajib untuk izin, suami berhak mengatakan jangan pergi. Ya, tidak boleh pergi. Kalau dipandang itu maslahat, tidak boleh pergi. Atau seorang wanita ingin menerima tamu, maka demikian juga tidak boleh masukkan ke dalam rumah wanita yang tidak disuka oleh suami. Tidak boleh. Ya, itu. Demikian pula tadi di masa iddah yang ketiga, tadi talak yang ketiga. Ya, di situ yang diperbolehkan ketika ada sindiran untuk melamar, ya, aku ingin melamar semisal dengan kamu misalnya. Ini boleh, ini sindiran. Itu di masa iddah talak bain, talak yang ketiga. Ya, dan ini semuanya harus dimuliakan karena ini syariat Allah, ini aturan Allah, tidak boleh dipermainkan. Kewajiban kita untuk memuliakan syariat Allah. Ya, maka status istri masih dalam keadaan sebagai seorang istri. Maka semua aturan antara suami dan istri tetap dijalankan. Kalau bertemu dengan lelaki dan itu di memang acara yang memang itu ada suami dan diizinkan suami atau bersama dengan suami, hal yang wajar ya, dengan batasan-batasannya maka diperbolehkan ya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kemudian alasan syar'i apa saja yang bisa dijadikan suami maupun istri untuk bisa berpisah? Tadi sebagian sudah dijelaskan ya. Sudah dijelaskan di mana seorang suami boleh menceraikan istrinya ketika istri dalam keadaan membangkang suaminya. Dinasihati sungguh-sungguh tidak berubah. Dihajar ya, diboikot dari tempat tidurnya, tidak diajak bicara, didiamkan, tidak mempan juga. Kemudian yang ketiga dengan cara dipukul. Kalau ini juga ternyata ini juga tidak mempan, mungkin suami sudah menganggap sudah tidak bisa diharapkan untuk baik, maka di sini suami punya hak untuk menceraikan istrinya. Sehingga suami juga tidak boleh asal menceraikan istrinya tanpa sebab yang besar. Sebaliknya seorang wanita, ya, seorang wanita ketika ingin mengajukan cerai kepada suami namanya khulu, tadi sudah kita bahas. Namanya khulu, yaitu seorang wanita yang meminta suaminya untuk menceraikan, ini namanya khulu. Dengan tebusan, yaitu tebusannya mengembalikan mahar yang sudah suami bayarkan. Ini namanya khulu. Kapan diperbolehkan khulu? Ya tadi kita sudah bahas, tatkala kebersamaan dengan suami itu lebih banyak dosa daripada kebaikannya. Seorang istri sudah tidak mau bersama dengan suami sama sekali, atau seorang istri sudah tidak suka, tidak cinta sama sekali dengan suaminya, sehingga tidak mampu lagi untuk menjalankan kewajiban, maka boleh untuk mengajukan khulu. Tetapi meminta cerai tanpa sebab, tadi seorang istri tidak akan mencium bau surga. Ini ancaman yang sangat keras. Wallahu a'lam bishawab. Bila seorang menikah dengan wanita yang belum haid, bolehkah digauli atau menunggu sampai haid? Boleh digauli ya, selama wanita tersebut memang sudah layak ya. Ketika Aisyah menikah di umur 6 tahun, di umur 7 tahun, dibiarkan oleh Nabi sampai 9 tahun. 9 tahun untuk wanita di orang-orang Arab, apalagi masa dahulu ya, masa yang kehidupan dulu yang cukup geografisnya sangat berbeda dengan sekarang, itu sudah sangat dewasa. Ya, 9 tahun itu sudah dewasa, maka yang demikian sudah boleh digauli. Ya, jadi tidak ada keharusan menunggu sampai datang haid. Tentu ini berkaitan dengan ijtihadnya seorang wali ya. Seorang wali, orang tua. Orang tua memandang putrinya sudah dewasa, walaupun belum haid tapi sudah dewasa. Pengen dinikahkan silakan, boleh dinikahkan. Kalau dipandang itu maslahat. Ya, kalau dipandang itu maslahat, anak yang sudah mampu, sudah dewasa, sudah bisa melayani suami, sudah bisa mengurus rumah, seandainya pun ya dia hamil, dia pun sudah, artinya setelah haid ya, kemudian hamil, dia pun sudah bisa merawat anak. Ya, ini haknya wali. Disinilah adanya wali, syarat wali dalam pernikahan. Dia yang menentukan perjalanan pernikahan anaknya atau putrinya. Tetapi orang tua yang merasa kasihan, wah anak saya baru 9 tahun, anak saya baru 12 tahun, putri saya baru 11 tahun, ada yang melamar, tapi saya kasihan, masih anak-anak banget, ya belum siap. Ya jangan dinikahkan, jangan diterima. Tunggu dulu, masih kecil, masih anak-anak. Sampaikan. Jadi ini yang termasuk yang menentukan, tidak hanya si wanita mengatakan iya, tetapi juga wali, orang tua juga harus menentukan, melihat putrinya. Dia yang tahu persis putrinya. Oh enggak, anak saya sudah cekatan, sudah dewasa, sudah pintar, silahkan dinikahkan. Kemudian bila istri telah hilang rasa cinta kepada suami, bisakah hal itu dijadikan udur atau khuluk atau khulu' ya? Kalau sekedar sudah tidak cinta dengan suaminya, tetapi ia masih mampu menjalankan kewajibannya dengan baik, ia pertahankan kehidupan berkeluarga, pertahankan. Yang disebutkan tadi sudah tidak cinta dengan suaminya, itu benar-benar sudah tidak cinta dan sudah tidak mampu lagi untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang istri. Ya, sebagaimana kisah seorang sahabat wanita yang melihat suaminya itu sudah tidak cinta dengannya, sudah tidak mau bersamanya. Seandainya bersama pun tidak mampu lagi untuk menjalankan kewajiban. Artinya dosa akan menjadi banyak ketika tetap bersama suaminya. Itu boleh khulu. Ya, sehingga ini harus dirinci. Ya, jangan sampai dengan perasaannya tidak cinta dengan suami kemudian minta cerai. Ya, ini salah. Tidak, sudah tidak cinta dengan suami, sudah tidak bisa bersama dengan suami, dalam keadaan bersama suami maksiatnya lebih banyak daripada kebaikannya, ini boleh minta khulu. Yang dicontohkan pada kejadian sahabat tadi, karena istri ini melihat suaminya, pertamanya dia menerima, tetapi ternyata ketika bersama dengan para sahabat banyak, dia melihat ternyata suaminya yang paling jelek. Ya, suaminya paling hitam, suaminya paling buruk wajahnya, suaminya paling pendek, ya tubuhnya, pokoknya semua sisinya paling jelek, dan dia melihat itu dia tidak mampu lagi bersama suaminya, sudah tidak mampu lagi untuk melayani suaminya, maka ia pun mengajukan khulu kepada Rasulullah SAW, dan ini salah satu sebab syariat khulu, diperbolehkannya seorang istri untuk meminta cerai dari suaminya dengan alasan yang syar'i ini tadi. Tetapi kalau kemudian berjalannya waktu, ternyata mungkin ada perasaan yang berkurang misalnya, ya bersabar, meminta pada Allah, berdoa, pertahankan. Coba lihat anak-anak, mungkin akan semakin membuat kita cinta, mungkin cinta pada suami tidak sebesar cinta kepada anak. Coba perhatikan sisi yang lain, pertahankan. Intinya bahwa hukum asalnya adalah mempertahankan rumah tangga, kecuali sampai keadaan yang sangat mendesak atau keadaan yang darurat. Bila seorang istri merasa tidak diperhatikan suami, misal tidak pernah diajak bercanda, tidak dipuji, tidak pernah ditanya-tanya kesehariannya, pokoknya hanya diberi tempat tinggal dan makan saja, apakah boleh minta cerai? Ya, yang seperti ini dibicarakan dulu, saudariku yang dirahmati Allah ya. Mungkin tipe suami model yang seperti itu, kan tipe manusia banyak ya. Ada yang memang tidak bisa bercanda, jarang bercanda, sulit bercanda. Ya, keseharian juga mungkin kaku, bukan orang yang supel. Ya, mungkin dari sisi istri yang membuat suami kemudian bisa bercanda, bisa ya berbicara yang baik, bisa bermuamalah yang baik kepada istri. Coba dibicarakan yang baik. Ya, yang seperti ini ujian dari Allah ya. Yang seperti ini ujian yang Allah berikan kepada seorang istri. Coba tempuh jalan yang baik. Ya, suami ajak bicara dengan baik ya. Ajak duduk, ngobrol, mungkin perlu keluar rumah ya, rekreasi, jalan-jalan ya. Banyak hal yang bisa menghidupkan kembali hubungan baik antara suami dan istri, banyak hal. Ya, coba ditempuh semuanya. Ya. Kalau sudah ternyata sudah ditempuh semuanya, masih juga belum bisa, coba menghadirkan pihak dari suami dan pihak dari istri. Mencarikan solusi yang terbaik. Bisa jadi seorang suami merasa malu ketika ternyata dihadapkan dengan keluarga istri. Wah, ternyata saya tidak enak, saya sudah menikahi kemudian saya biarkan seperti itu, sehingga dia pun berubah menjadi suami yang perhatian kepada istri. Artinya masih banyak jalan, saudariku ya. Tidak kemudian itu menjadi sebab seorang istri untuk meminta cerai kepada suaminya ya. Jadi keadaan yang demikian masih bisa diterapi ya, masih bisa diperbaiki insyaallah ya. Wallahu taala a'lam. Saya tambahkan beberapa pertanyaan. Apabila seorang ayah menolak laki-laki yang melamar anak putrinya karena lulusannya rendah dan takut sulit mendapatkan pekerjaan bila di PHK dari pekerjaannya sekarang, ya dari pekerjaan sekarang, karena tidak mau anaknya susah, apakah ayah tersebut salah? Apa yang harus anak lakukan, ya? Batasannya yang disabdakan oleh Nabi, idza ja'aku man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju. Wahai para wali, jika datang kepada kalian seorang yang kalian ridha agama dan akhlaknya, fazawwiju, kata Nabi, maka nikahkan. Jadi ukuran untuk menerima dan tidaknya di dalam pernikahan adalah agama dan akhlaknya. Agamanya baik, akhlaknya baik, jangan ditunda-tunda, segera nikahkan. Ini dua sisi yang harus sama-sama berilmu, saudari-saudari, ya. Seorang laki-laki yang ingin melamar, dia hendaknya juga tahu diri. Saya kalau melamar wanita tersebut dari keluarga tersebut, saya diterima. Ya, tidak boleh juga nekat, ya. Orang biasa melamar mungkin anaknya miliarder misalnya, tanpa ada sesuatu, tanpa ada kelebihan, ya jangan, ini nekat namanya. Ya, tidak boleh, harus tahu diri, harus bisa mengukur, saya kalau datang kepada keluarga itu, insya Allah saya diterima, silakan datang. Ya, tetapi kalau kemudian ragu-ragu atau mungkin jauh, ya coba urungkan, cari yang lain. Ya. Atau pengen dicoba, ya enggak apa-apa dicoba. Tapi kalau ditolak jangan sakit hati. Ya, tetap bersabar, masih banyak wanita yang lain, ya. Sehingga sisi laki-laki ketika ingin datang dia pun bisa mengukur diri. Ini yang pertama. Sisi yang kedua, wali. Wali juga demikian. Kalau agamanya baik, akhlaknya baik, tidak ada perkara dunia yang sangat penting, sangat mendesak, maka jangan ditolak. Ya, agamanya Masya Allah, akhlaknya Masya Allah baik sekali, tapi ternyata mungkin pekerjaan belum ada, tapi dia orang yang semangat, dia orang yang baik, dia orang yang rajin misalnya, ada banyak harapan, yang seperti ini jangan ditolak. Ya, jadi ngalah-ngalah sedikit gak masalah, ya, memaafkan sedikit kekurangan gak apa-apa, tetapi yang prinsip sudah kita pegang, akhlaknya baik, agamanya baik, pasti anak saya dimuliakan, anak saya pasti bahagia bersamanya karena dia agamanya baik, akhlaknya baik. Ya, ini jadi masalah dunia, ya itu ada di tangan Allah, selama itu baik, ya bismillah, kalau tidak ada kendala besar, ya jangan dipermasalahkan. Ini wallahu ta'ala a'lam bissawab. Di zaman sekarang banyak istri yang bekerja sedang suami di rumah mengasuh anak. Bagaimana pandangan Islam? Bagaimana menyikapi fenomena ini? Ya, jangan. Tidak boleh, ya. Artinya tidak boleh. Allah sebutkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki itu sebagai pemimpin atas wanita. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Di mana Allah muliakan laki-laki di atas perempuan. Wa bima anfaqu min amwalihim. Kelebihan laki yang kelebihan lelaki yang kedua adalah infak yang diberikan suami kepada istrinya. Ya, ini. Maka kalau itu dibalik, yang bekerja adalah istri sedangkan suami di rumah menjaga anak, mendidik anak, ya. Ini keadaannya terbalik. Kalau memang istri bekerja dan pekerjaannya boleh, silakan. Tetapi syariat memberikan batasan bahwa istri boleh bekerja selama pekerjaan wajib sudah ditunaikan. Ini, istri boleh bekerja dengan syarat-syarat yang disebutkan para ulama, dengan catatan kewajiban di dalam rumah tangganya sudah diselesaikan. Ini, setelah itu silakan bekerja selama itu pekerjaan yang boleh, yang mubah, ya, tidak bercampur aduk, pekerjaan sesuai dengan wanita, pekerjaan yang tidak sampai meninggalkan rumah jauh-jauh, tidak ada fitnah, silakan boleh. Tapi yang wajib harus dikerjakan. Keadaan suami, dia yang bertanggung jawab dengan ma'isyah, ya, dengan kewajiban memberikan ma'isyah, memberikan nafkah kepada istri dan anaknya. Maka suami tetap wajib untuk mencari nafkah. Karena tugas mendidik anak, menjaga rumah, itu tugas istri. Itu harus diselesaikan oleh istri. Maka di sini suami harus bekerja, karena dia wajib untuk memberikan nafkah istri maupun anak. Walaupun istri punya pendapatan, itu miliknya istri, bukan milik suami. Suami wajib untuk memberikan nafkah ya kepada istri dan kepada anaknya. Maka suami harus bekerja. Ya, tidak boleh suami kemudian di rumah. Ini terbalik, keadaan yang terbalik, tidak boleh. Karena suami punya tanggung jawab, punya kewajiban untuk memberikan nafkah. Ya, wallahu ta'ala a'lam. Apabila setelah menikah diketahui suami tidak percaya hadis, hanya Quran saja, apakah istri tetap mengikuti suami atau tetap yakin akan Quran hadis? Jadi setelah menikah ternyata suami ingkarul hadis ya, mengingkari hadis, termasuk kelompok yang pemahamannya hanya berpegang pada Al-Quran dan meninggalkan hadis ya, ini sangat berbahaya. Nasihati yang seperti ini, nasihati, nasihati terus. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah. Ya, dalam keadaan sangat mendesak, memang suami tidak bisa, ya, benar-benar tidak bisa hilang dari akidah yang sangat menyesatkan. Maka ada keadaan di mana istri boleh untuk minta cerai dari suaminya, karena sudah akidahnya sangat merusak, bahkan bisa jadi mengeluarkan dari Islam. Ya, tetapi tentu dengan proses setelah berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati. Ya, wallahu ta'ala alam bisawab. Yang terakhir, apa yang saya lakukan bila saya sudah taat kepada suami dan suami selalu kasar kepada saya, karena ternyata dia dekat dengan wanita lain di hatinya dan wanita itu masih menjadi istri orang lain. Ya, ini keadaan yang berat, saudari-saudari yang dirahmati Allah. Ya, kadang seorang istri diuji dengan suami yang demikian, maka istri berkewajiban untuk kembali kepada Allah, beristighfar, bertaubat, banyak beramal soleh, dekatkan diri kepada Allah, berdoa, minta pada Allah. Allah yang bisa membolak-balikkan hati. Ya, bahkan perbaiki sikap kepada suami, mudah-mudahan suami dibukakan hatinya dan kembali mencintai Anda ya. Kemudian ia pun dapat hidayah, ajak ke majelis ilmu, ajak ke tempat-tempat yang mulia, teman-teman yang baik ya, mudah-mudahan Allah berikan hidayah. Artinya ini sebagai ujian. Ya, sebagai ujian. Sisi yang kedua, di mana suami tersebut mencintai wanita yang dia pun bersuami. Wah, ini berat. Ya, ini sangat berat. Ya, mudah-mudahan dengan nasihat, diingatkan, ingatkan ayat, hadis, ya, ingatkan tentang bagaimana keadaan Rasulullah dan para sahabatnya, mereka orang-orang yang cinta dengan akhirat, ya, mudah-mudahan segera bertobat kepada Allah, segera kembali kepada Allah, ya. Artinya ini ujian buat Anda, ujian Allah yang Allah berikan kepada Anda, maka hendaknya Anda bersungguh-sungguh untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Doakan mudah-mudahan mendapatkan hidayah. Allah taala a'lam bissawab. Demikian kajian di pagi hari ini. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berinfak dengan satu infak di jalan Allah, dituliskan baginya 700 kali lipat kebaikan. Hadis riwayat Nasa'i, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Yuk salurkan donasi Anda untuk mengembangkan dakwah Radio Muslim Jogja melalui transfer BNI Syariah dengan kode 427 di nomor rekening 7755331193 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Athari. Konfirmasi via WhatsApp atau SMS ke nomor 0852-9334-8887 dengan format nama, pagar, kota, pagar, nominal. Atau donasi dapat langsung disalurkan ke Studio Radio Muslim Jogja yang beralamatkan di Kompleks Masjid Al-Hasanah Terban, Yogyakarta. AM 1467 kHz.